cinta adalah nikmat dari Allah yang membuat dunia menjadi tiada bertepi, lebih dalam dari lautan yang dalam, lebih tinggi dari angkasa membumbung. Berbahagialah yang dihidupkan hatinya dengan cinta. Namun waspadalah bagi orang yang dibutakan hatinya dengan cinta. Seindah-indah cinta adalah cinta kepada penggenggam alam semesta, kepada yang maha mencinta, yang tiada pernah terputus cintanya, yang kekal cintanya. Dialah Allah, Allah yang maha agung, maha indah, maha penyayang, maha membela, maha mempesona. Saudaraku, bahu-membahulah membangun cinta dengan para pecinta, cinta kebenaran, cinta Rasulullah, cinta semata-mata karena Allah.